bukanku jelek-jelek Andika lah. Sama lo gelah hati sampai otak mikirin lo. Mending sendiri bebas ku pergi, mendingan happy enjoy ku gali. Diriku tanpa ada.